arhamar rahimin. Allahumma ya arhamar rahimin. Inna nas'aluka khairan ma sa'alaka Rasuluka al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah yang Maha Pengasih, Penyayang, Rahman dan Rahim, kami memohon segala kebaikan yang telah dimohonkan kepadamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min kulli mastaza bika anhu Rasuluka al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu dari segala keburukan yang pernah diperlindungkan kepadamu oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ya Rahman dan Rahim an tarhama akhana Fridi ya arhamar rahimin wa taqabbal minhu syahadatahu wa taqabbal minhu islamahu wa kaffir anhu sayyi'atihi waghfir lahu dhunubahu warshudhu ya Allah ila ma fi khair biridhaka ya rabbal alamin. Ya Allah, kami bermohon dengan segenap kuasamu, sayangmu, kasihmu, agar engkau mengasihi menyayangi saudara kami Fridi ya arhamar rahimin. Anugerahkan keberkahan kepadanya, terimalah syahadatnya, hapuskan segala kekurangan kesalahannya, ampuni segala dosa-dosanya, dan mohon bimbing ia agar komitmen istiqamah untuk berislam sampai ia wafat menghadapmu ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabb, kama arsyadta ya Allah wa hadaita ilaihi, wahdi walidayhi ya arhamar rahimin, abihi, ummihi, ummuhu allati waladathu ya rabbal alamin. Allahumma karhin wa kurhin, Allahumma wahnan ala wahnin, ihdiha wahdihi ya arhamar rahimin, yakuna minal muslimin. Ya Allah, seperti engkau berikan hidayah kepada Freddy ini, maka anugerahkan hidayah kepada ayah ibunya ya arhamar rahimin. Berikan kekuatan kepada keduanya untuk bersyahadat. Ya Allah, ibunya yang telah mengandungnya, melahirkannya, ayahnya yang telah merawat, yang telah ya Allah bekerja keras untuk merawatnya. Maka mohon ya Rabb, jangan pisahkan mereka dengan Freddy dan keluarganya di akhirat nanti ya Allah. Kuatkan ya Allah mereka, lembutkan hati mereka untuk berislam. Sayangi keduanya ya Allah, sebagaimana engkau menyayangi hamba-hambamu yang lain. Ya Allah, Allahumma ya arhamar rahimin, idza ahdaita ya Allah li ibadikal muslimin fahdi ya Allah li ibadikal ghairil muslimin yahtadu ila al-islam. Ya Allah, kami mohon jika engkau telah memberikan hidayah kepada siapapun, engkau yang maha sanggup untuk menyentuh siapapun untuk berhidayah, dapat hidayah dan berislam, maka mohon ya Allah, bagi siapapun yang belum bersyahadat, berikan sentuhan hidayah dalam jiwanya untuk bersyahadat. Jika mereka teman kami, keluarga kami, kawan kami, ya Allah, kami sayang mereka ya Allah. Mereka kawan kami di dunia, mereka tetangga kami ya Allah, mereka keluarga kami. Kami tidak sanggup mendengar jeritan mereka di neraka saat terpisah di akhirat. Mohon berikan petunjuk kepada mereka untuk bersyahadat sebelum berpulang kepadamu. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma tubna ya Allah, Allahumma tubna ilaika, wahfadna ya Allah min kullil ma'asi. Ya Allah, jika kami sebelum berislam atau telah berislam banyak berbuat kesalahan dan bermaksiat, kami bertobat ya Allah, kami ingin hidup lebih baik, dan jangan sampai kami wafat kecuali dalam keadaan tobat dan lebih baik dalam pandanganmu. Ya Allah, jangan sampai kami wafat kecuali kami telah bertobat dan lebih baik dalam pandanganmu. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah, mari kita istirahat. Alhamdulillah. Saya berikan hadiah khusus insyaallah, beliau saya ajak dengan Ustaz Felix untuk menunaikan ibadah umrah. Ya, pertama melihat Ka'bah dengan seluruh penghafal Quran yang kami didik. Insyaallah saya akan umrah dengan para penghafal Quran, dan mereka sedang karantina. Mereka hafal Quran dalam hitungan hari, 24 hari, 25 hari, 30 hari. Dan insyaallah di sana akan dijamu oleh para imam-imam di Mekah, di Madinah. Dan saya khusus ajak antum insyaallah dengan Ustaz Felix, nanti kita beritahu waktunya untuk bersama-sama ada di sana nih Allah Subhanahu wa taala. Selamat sekali lagi dan semoga diberikan kemuliaan. Jazakallahu khair. Terima kasih. Syukran. Allah ibadikan. Syukran. Fantastik.